السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Roja TV di mana pun antum berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita bersama pelajaran bahasa Arab kita di bulan Ramadan yang penuh barakah, di bulan Al-Qur'an, di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di dalamnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah kita, baik yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita ini menjadi puasa yang melahirkan ketakwaan kita kepada Allah. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita sudah masuk ke Ad-Darsul Hadi wa Thalathun, pelajaran ke-31, yang mana kita sudah masuk ke pembahasan tentang Al-Qawaid atau kaidah-kaidah Al-Muta'alliqah bi An-Na'at wal-Man'ut, yang terkait dengan An-Na'at dan Al-Man'ut. Dan ini sudah kita baca dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Silakan bagi ikhwah wal akhwat sekalian, silakan buka halaman 219. Safhata 219, halaman 219. Bahwa di pembahasan yang lalu sudah kita bahas kaidah tentang an-na'at dan al-man'ut. Dan an-na'at wal man'ut, sebagaimana sudah kita jelaskan, dia nama lainnya adalah as-sifah wal mausuf, kata sifat dan kata yang disifati, atau an-na'at dan al-man'ut sesuai dengan istilah yang dikenalkan dalam buku ini. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa kaidah umumnya bahwa an-na'at yatba'ul man'ut, an-na'atu yatba'ul man'ut, bahwasanya sifat atau kata sifat selalu mengikuti al-man'ut, mengikuti kata yang disifatinya. Dan di sini ada empat perkara, ada atau empat hal yang mana an-na'at itu harus mengikuti al-man'ut. Dan ini alhamdulillah juga sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, dan sempat kita tulis di papan tulis, kita jelaskan dan kita tambah dengan beberapa contoh-contoh yang lain. Sedikit kita mereview ulang kaidah-kaidah tersebut, baru kemudian kita lanjutkan latihan kedua. Dan latihan terakhir di pelajaran ini, latihan ketiga insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Sedikit kita review apa yang sudah kita bahas terkait kaidah an-na'at wal-man'ut. Bahwa an-na'at yatba'ul man'ut fil umuril atiyah. Di sini disebutkan bahwa an-na'at mengikuti al-man'ut dalam perkara-perkara berikut. Sedangkan sekali lagi bagi al-ikhwah wal-akhwat sekalian yang baru saja bergabung, lihat halaman 219. Di sini ada empat perkara yang mana an-na'at harus mengikuti al-man'ut. Yang pertama al-i'rab. Yang pertama al-i'rab. Dan al-i'rab di sini artinya harakat huruf terakhir. Saya ulang, perkara yang pertama yang mana an-na'at harus mengikuti al-man'ut adalah dalam hal fil i'rab, dalam urusan i'rab, yakni harokat huruf terakhir. Nahwu contohnya di sini ada tiga contoh di sini, hadza kitabun jadidun. Kemudian contoh kedua, qara'tu kitaban jadidan. Dan contoh yang ketiga, hadasmu kitabin jadidin. Lihat kalimat jadidun di kata di belakang kata kitab. Di contoh yang pertama, jadidun marfu. Karena man'utnya kitabun marfu. Maka di sini na'atnya harus mengikuti al-ma'ut dalam urusan yang satu ini. Jadi sama-sama marfu. Kitabun marfu, man'utnya marfu, maka jadidun na'atnya juga harus marfu. Begitu pula contoh kedua, kitaban jadidan, jadidan mansub, na'atnya mansub karena man'utnya kitaban mansub. Dan di contoh yang ketiga, kitabin jadidin, jadidin majrur karena man'utnya juga majrur, yakni kitabin. Ini yang pertama. Yang mana an-na'at harus mengikuti al-man'ut. Yang kedua dalam urusan jenis. Dalam urusan gender. Di sini ada at-tadhkir wa at-ta'anith. Yakni dalam urusan mudhakkar atau mu'annathnya. Nah, manakala man'utnya mudhakkar, maka na'atnya juga harus mudhakkar. Manakala man'utnya mu'annath, maka na'atnya juga harus mu'annath. Contoh di sini lahu Ahmadu lahu bunun kabirun wa bintun saghiratun. Ahmad mempunyai ibnun kabirun, anak laki-laki yang besar. Lihat di sini ibnun kabirun. Ini na'at dan man'utnya. Na'atnya kabirun, ibnunnya man'utnya. Kabirun mudzakkar karena ibnun mudzakkar. Wa bintun saghiratun. Nah, ini juga na'at dan man'ut, hanya saja ini yang mu'annath. Saghiratun na'atnya mu'annath karena man'utnya bintun mu'annath. Ini yang kedua. Dalam urusan yang kedua, yakni dalam urusan jenis, yakni mudzakkar atau mu'annathnya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral ikhwah, yang ketiga adalah al-ifradu wa tathniyatu wal jam'u, dalam urusan jumlah, ini bilangan, dalam urusan mufrad, musanna atau jama'. Yani kalau man'utnya mufrad, maka tentu na'atnya juga harus mufrad. Jika man'utnya musanna, maka na'atnya juga harus musanna. Jika man'utnya jama', maka begitu pula na'atnya juga harus jama', sebagaimana kita lihat dalam contoh di sini. Lana mudirun salihun. Mudirun salihun. Ini na'at dan man'ut. Mudirun mufrad, maka salihun juga harus mufrad. Wa mudarrisani jayyidani. Wa mudarrisani jayyidani. Mudarrisan di sini musanna, maka jayyidan juga harus musanna. Wazumala'u mujtahidun. Lihat di sini zumala'u jama', maka na'atnya mujtahidun juga harus jama'. Nah, ini perkara yang ketiga, yang mana na'at harus mengikuti al-man'ut, yaitu dalam hal al-ifrad wa tathniyah wal jama', atau mufrad, musanna dan jama'nya. Yang keempat, yang terakhir, yang juga harus na'at harus mengikuti al-man'ut adalah dalam urusan at-ta'rif wat-tankir, dalam urusan ma'rifah atau nakirah. Dalam urusan ma'rifah atau nakirah. Di sini contoh, indi sayyaratun jadidatun. Perhatikan kalimat sayyaratun jadidatun, sayyaratun nakirah. Karena tanpa alif lam, maka na'atnya jadidatun juga harus nakirah. Contoh kedua, as-sayyaratul jadidatu ghaliyatun. Nah, perhatikan di sini kalimat as-sayyaratu al-jadidatu. As-sayyaratu ma'rifah. Nah, dengan adanya alif lam, maka na'atnya al-jadidatu juga harus ma'rifah. Contoh yang ketiga, aina Muhammadun al-Jabaniyu. Muhammadun al-Jabaniyu, ini na'at dan man'ut. Muhammadun man'ut, al-Jabaniyu na'at. Nah, di sini perhatikan Muhammadun ini nama orang, al-alam. Dan al-alam dia hukumnya ma'rifah. Secara zatnya memang dia ma'rifah. Tidak perlu pakai alif lam. Dia sudah menunjukkan ma'rifah. Nama orang, Muhammadun. Maka na'atnya otomatis juga harus ma'rifah. Maka di sini na'atnya al-yabaniyu. Harus menggunakan alif lam agar dia menjadi ma'rifah karena man'utnya ma'rifah. Dan terakhir, hati daftarakal awwalu. Nah, di sini di contoh yang keempat dari kaidah yang keempat, di sini perlu kejelian. Hati daftaraka al-awwala. Daftaraka al-awwala, ini na'at dan man'ut. Na'atnya al-awwala. Man'utnya daftaraka. Daftaraka di sini man'utnya. Dan untuk memperhatikan man'utnya di sini, daftaraka dua kata. Ada daftaru, ada daftarun, dan ada dhamir anta. Ketika daftarun dan dhamir anta digabung menjadi daftaraka. Ini al-idhafah. Daftaru, daftara mudhaf, al-kaf huna mudhafun ilaih. Daftar, dia nakirah. Asalnya nakirah, karena tanpa alif lam. Tapi ketika diidhafahkan ke dhamir anta, maka jadi ma'rifah. Karena anta itu, dhamir ini, dia ma'rifah hukumnya. Secara dzatnya dia sudah ma'rifah. Maka ketika kata daftar yang nakirah diidhafahkan dengan dhamir anta, maka daftar menjadi ma'rifah disebabkan karena mudhaf ilaih. Yang di sini adalah dhamir yang ma'rifah. Maka al-awwala na'atnya juga harus ma'rifah. Al-awwala di situ na'atnya harus ma'rifah, harus diberikan alif lam karena man'utnya ma'rifah. Ini review dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke latihan kedua yang juga sebenarnya sudah kita baca. Tapi tidak mengapa, malam ini kita ulang kembali latihan kedua, kemudian setelah itu kita masuk ke latihan ketiga. Kita buka bagi al-ikhwal akhwat di rumah. Kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhi. Iya. Baik pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin menjawab dari latihan-latihan kedua saatnya. Di kesempatan malam hari ini, Anda dapat menghubungi melalui layanan telepon ke nomor 021-823-6543. Latihan kedua yang ada pada halaman 219. Silakan kita sapa. Naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari Solo nampaknya ini terhubung oleh Umar Abdullah, sahih? Naam. Silakan Ustaz. Ahlan wa sahlan ya Umar Abdullah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Kaifa haluki fi Ramadan? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ramadan mubarak. Ramadan mubarak. Halukum ya Ustaz. Ana bi khair walhamdulillah. Allah yubarik. Siap Umu? Ya insyaallah. Umu, latihan kedua di sini. Perintahnya adalah ayyin an-na'ta wal-man'uta fi kulli mithalin mimma ya'ti. Ini sebenarnya sudah kita baca di pertemuan lalu, tapi karena libur yang agak lama, kita ulang kembali latihan ini. Tentukan mana na'at dan al-man'ut. Tentukan mana na'at dan man'ut. Fahimti, Umar Abdullah? Fahimtu. Umar Abdullah baca, kemudian diterjemahkan, kemudian tentukan mana an-na'at dan mana ya al-man'ut. Tafadhali. Ya. Asali ayin an-na'ata. Langsung saja ke soalnya. Oh iya, al-awwal. Al-awwal. Uridu an asriba ma'an baridan. Bagaimana tadi Umu? Ulang sekali lagi. Uridu an asriba ma'an. Syariba yashrabu. Ada sekedalik? Syariba yashrabu. Ashroba. Nah. Ashroba ma'an baridan. Nah. Tarjimi lo sabahti. Saya ingin minum air yang dingin. Naam. Mana na'at dan ma'ud di sini? Na'atnya baridan, ma'udnya ma'an. Ma'an baridan, naam, sahih. Di sini ma'an mudhakar atau mu'anath? Mudhakar. Mudhakar. Kemudian, bagaimana na'atnya? Mansub. Mansub sama mansub ya, Fadi. Naam. Na'atnya, pertama kita katakan dia mufrad, mudhakar, dan mansub. Mufrad, mudhakar. Mufrad, mudhakar. Mansub. Nakiroh. Nakiroh, dan? Mansub. Mansub, Ustaz. Nah, iya, empat hal. Empat hal. Iya, berarti ma'an yang pertama dia mudhakar. Mudhakar. Kemudian, ma'rif atau nakiroh? Ma'rif. Nakiroh. Nakiroh, kemudian dia mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Yang terakhir dia yang keempat adalah ma'an. Apa ini i'rabnya? Mansub, Ustaz. Mansub. Maka begitu juga baridan na'atnya. Nah, sahih. Teruskan, Amu, teruskan. Atsani. Aqra'ul Qur'ana karima kulla subahan. Kulla subahan. Kenapa sobahan? Kula sobahin. Kula sobahin. Kula sobahin ya. Kula sobahin. Mudhaf ilai. Betul. Mudhafun ilai. Kalau sobahan, dia nanti akan ada apa di situ, Mu? Ada alif setelah ha. Umu Abdillah? Ya. Kalau sobahan, untuk mengetahui kalau dia sobahan, haknya itu nanti ada alifnya setelahnya. Sobahan. Oh iya, iya, sobahan. Ah. Iya, iya. Nah, tapi di sini karena tidak ada alif, dan dia setelah ya, kata kulla, dia mudhafun ilaih, majrur. Ya, mudhaf ilaih. Nah, terjim. Terjim ilaih. Saya membaca Al-Quran yang mulia tiap pagi. Tiap pagi. Tiap pagi. Masya Allah, Masya Allah. Mana di sini na'at dan mana al-man'ut? Al-Karima na'at Al-Quran. Nah, na'at man'ut. Naam. Al-Qur'ana man'ut. Al-Karima na'at. Na'at, ya. Na'at. Nah, teruskan. Salatah. Asalis. Naam. Askunu fi baitin jamilin. Naam. Jamilin na'at. Terjemahkan dulu, Mu. Askunu fi baitin jamilin. Saya tinggal di rumah yang bagus. Yang bagus, iya. Mana na'at, man'ut? Jamilin na'at, baitin ma'ut. Naam, sahih. Tidak keberatan sampai nomor 5, Ummu Abdillah? Ya, Ustaz. Tafadhali. Ar-Rabi. Ar-Rabi. La taktuba bil ulamil ahmari. Iya. Janganlah kamu menulis dengan pena yang merah, tinta ya, merah. Naam. Nah, pena yang merah, sahih. Pena merah. Ayin, nah, tentukan. Na'at, man'ut. Na'atnya al-ahmar. Naam. Ya, kolam. Al-kolam. Eropnya apa ini? Bil-kolami. Apa dia eropnya, Mu? Eropnya majrur, Ustaz. Majrur, naam. Berarti al-ahmari juga majrur. Dengan bi, Ustaz, ya. Sahih, majrur karena ada harful jar, ba. Ya, dengan. Nah, kita katakan ba, bukan bi, Umu. Yang satu kata itu kita sebut ya, namanya, ya. Ba, huruf ya, ba. Satu lagi, Umu. Al-Khamis. Nah. Bi khayina masjidun kabirun. Nah. Lahu manarotani jamilatani. Nah. Di kampung kami ada masjid yang besar. Ya. Keduanya mempunyai dua apa ini? Ya, mempunyai dua menara yang bagus. Iya, dua menara yang indah. Iya, yang bagus. Tentukan mana an-na'at dan an-ma'ut? Kabirun na'at masjidun ma'ut. Nah, itu saja. Jamilatani na'at. Manarotani ma'ut. Naam, sahih. Berarti ada dua di sini, Umu, ya. Masjidun kabirun. Ada dua, Ustaz. Dan manarotani jamilatani. Manarotani apa ini? Mufrad, musanna atau jama'? Musanna, Ustaz. Musanna. Muzakkar atau mu'annath? Mu'annath. Mu'annath. Maka naatnya juga harus muannas. Jamilatan. Naam. Masya Allah. Ah, cukup, cukup. Jazakillah khairu mu'abdillah. Allah ibarik. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Abdillah dari Solo yang telah membaca latihan kedua ini hingga nomor kelima. Silakan melanjutkan di nomor berikutnya. Anda yang ingin terhubung melalui layanan layan telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo, silakan. Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini di 021-823-6543. Iya, silakan. Nah, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung, dapat menghubungi melalui layanan telepon untuk menjawab latihan kedua, dimulai dari nomor 6. Dan adapun juga dapat bertanya seputar pembahasan bahasa Arab melalui pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kembali kita angkat untuk penelpon yang ingin terhubung untuk menjawab latihan-latihan malam hari ini. Silakan. Halo. Nah, belum terhubung kembali. Iya, mungkin akan dijawab dari ikhwah yang ada di studio. Abdullah. Siap? Baik. Ya, adalah ada telepon masuk sepertinya. Iya, halo. Mohon maaf, kita angkat dulu ya. Silakan, halo. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan ibu siapa dari mana? Sajina. Dari mana ibu? Dari Kalimantan Selatan. Dari Sulawesi ya. Siapa? Ibu siapa, mohon maaf? Regina. Dari Sakina, dari Kalimantan Selatan. Ah, siapa siapa namanya? Regina. Regina, iya. Mohon maaf, mungkin dikecilkan saja volume radio atau televisinya sehingga dapat mendengarkan suara kami dari studio melalui kakak telepon saja. Nah, Regina ingin menjawab? Iya. Oh, alhamdulillah. Sampai nomor berapa sekarang, Regina? Regina ikut dari awal. Awal. Ikut dari awal ya. Berarti sekarang nomor berapa, Regina? Nomor 6. Iya. Silahkan. 5 soal, apakah keberatan? Insya Allah. Silahkan. Ya, silahkan. Silahkan, ukhti Regina, silahkan. Sita. Namun. Sudah ketemu? Belum. Belum. Apakah melihat televisi? Khalas. Baik, silakan. Sita dari situ. Halaman 219. Kalau menonton dari televisi, bisa langsung lihat di televisinya. Aina madar sunnah jadi. Bagaimana? Aina? Aina madar sunnah jadi. Ainal mudarrisunal jududu. Ainal mudarrisunal jududu. Iya, sekali lagi bagaimana bacaannya? Ainal mudarrisuna. Ainal mudarrisunal jududu. Jududu. Iya. Bisa diterjemahkan? Di mana? Di mana? Teruskan. Al-mudarrisun. Al-mudarris. Apa arti al-mudarris? Al-mudarris artinya guru. Al-mudarrisun dia jamak. Berarti para guru. Di mana para guru? Al-judud. Al-Jurud jamak daripada jadid. Mana jadid? Di mana para guru baru? Iya, di mana para guru baru itu? Iya. Bisa menentukan mana na'at dan mana utnya? Ukhti Regina? Insyaallah. Ya, yang mana na'at dan mana utnya? Na'atnya Al-Mudarrisun. Al-Mudarrisun? La, la. Al-Mudarrisun mana utnya? Al-Judu, na'atnya. Iya. Mana mana utnya sekarang? Al-Mudarrisuna. Bagaimana bacanya tadi? Al-Mudarrisuna. Ra-nya ditasdid. Al-Mudarrisuna. Gimana orang sekali lagi? Al-Mudarrisuna. Bagus, iya. Satu lagi. As-Sabi'. Sabah, nomor 7. Ayo. Satu lagi, tidak apa-apa. Nanti dituntun insyaallah. Nomor 7. Dipindah ke sebelahnya, halaman berikutnya, balik halamannya. Ketemu? Belum. Belum ketemu. Nah. Di balik halamannya. Atau di Ukhti melihat dari mana ini? Buku atau televisi? Enggak, ini live streaming YouTube dah. Oh. Streaming. Apa? Ya. Sudah ketemu? Alas. Silakan, nomor 7, Sabah. Hafaz suratayni tawilatayni. Sekali lagi, ada yang belum benar, ulang sekali lagi. Hafiztu suratayni tawilatayni. Iya, hafiztu suratayni tawilatayni. Bagus. Apa artinya? Hafiztu. Saya telah menghafal. Iya. Telah menghafal dua surah yang panjang. Dua surat yang panjang. Pertanyaannya, mana dua kata yang di situ sebagai na'at dan man'ut? Man'utnya suratain. Man'utnya suratain, bagus. Na'atnya? Na'atnya tawilatain. Tawilatain, taib. Cukup. Syukran, Ukhti Regina. Na'am. Cukup, ditunggu teleponnya nanti di pertemuan berikutnya. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah menjawab latihan-latihan yang telah dibacakan di kesempatan malam hari ini hingga nomor 7. Silakan di belakang Umu atau Ibu Rakina tadi, Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon, nampaknya sudah ada yang masuk. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa dari mana? Dengan Salma dari Garut. Ibu Salma ya di Garut. Nah, iya, Ibu Salma ada bukunya? Enggak. Ini sepertinya pertama kali menelepon, Ibu Salma. Ya. Baru pertama kali menelepon sepertinya. Iya, pertama kali. Menggunakan streaming atau televisi? Lewat televisi. Televisi. Siap membaca? Ya. Siap membaca? Siap untuk membaca? Siap. Nah, kelihatan tidak? Bukunya sekarang di televisinya? Iya, kelihatan. Silahkan, baca dari nomor 8, Thamaniyah. Iya. Tafadzali. Hum rijalun salihuna. Hum rijalun salihuna. Tarjimi law samahti. Mereka adalah para lelaki yang salih. Iya. Permintaannya apa di latihan ini tadi? Ya. Permintaannya apa tadi, Ibu Salma, di latihan ini? Selain menerjemahkan, diminta apa? Na'at dan man'utnya. Tentukan, silahkan. Berarti Ummu ikut dari awal, alhamdulillah. Silahkan. Mana na'at dan man'utnya? Rijalun salihuna. Yang mana yang na'at? Salihun. Rijalun? Man'ut. Teruskan. Aina akhuka sabir? Udhkuri al-raqam, law samahti. Udhkuri al-raqam. Kam? Tis'ah. Tis'ah, ahsanti. Aina akhuka sabiru? Aina akhuka as-saghiru? Naam. Tarjimi. Mana saudaramu yang adik saudaramu yang kecil? Saudaramu yang kecil. Apa ini, kakak atau adik? Saudaramu kecil? Adik ya. Iya. Taib, aina na'at wal man'ut? Akhuka as-saghir. Aina na'at? As-saghir. As-saghir. Al man'ut? Akhuka. Akhuka. لماذا الصغير معرفة؟ معرفة. لماذا الصغير معرفة؟ لماذا؟ لأن itu ك ada domir ك. Ah, karena manautnya juga معرفة. Ada sekadarik? Ya. Karena manautnya معرفة. Ada sekadarik? Ana itu domir anta ك. Naam, naam. Domir ك manautnya atau aku ك? Ka. Ka saja? Akhuka. Akhuka. Nah, yeah. Satu kata itu. Akhuka itu man'utnya. Nah. Iya. Yeah. Man'utnya ada berapa kata itu? Akhuka? Dua. Dua. Yang pertama? Akhu. Akhun. Yang Akhu. Kedua? Ka. Anta. Ka. Domir anta. Ahsanti. Iya. Yeah. Teruskan. Satu lagi. Asyara. Asyara. Mada qala laka Ahmadul Batistaniyu? Naam. Ulang sekali lagi, terlalu cepat bacanya, pelan-pelan. Mada qala laka Ahmadul Bakistaniyu? Naam, ahsanti. Terjemah lo samahat. Apa yang dikatakan kepadamu oleh Ahmad, orang Pakistan? Apa yang dikatakan? Bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Ahmad, orang Pakistan kepadamu? Naam, Ahmadu di situ sebagai apa? Di dalam kalimat itu secara keseluruhan, secara utuh, dia sebagai apa di situ? Oh, fa'il. Fa'il, fa'il ahsanti. Aina al-fi'il? Qala. Qala ahsanti. Aina na'at wal man'ut? Ahmadul Bakistani. Ahmadu al-Bakistani. Ahsanti. Syukran, syukran ya Ukhti Salma. Ya. Yeah. Jazakillah khair. Mohon nanti ikut lagi insyaAllah di pertemuan berikutnya. Iya, yeah, insyaAllah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Iya. Jazakallahu khair. Nah. Yes, terima kasih. Telah terhubung di kesempatan malam hari ini Ukhti atau Ibu Salma dan telah menyelesaikan hingga nomor K10 pada ya. Latihan kedua ini, Ustaz. Iya, berarti selesai sudah latihan kedua. Masih ada waktu kita masuk latihan ketiga sekaligus. Baik, sabar. Nah, kita masuk latihan ketiga, jika tidak selesai malam ini kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Silakan bagi ikhwah akhwat sekalian, silakan kita masuk latihan ketiga. At-tamrin al-thalith, at-tamrin al-akhir, latihan terakhir di pelajaran ini. Perintahnya di sini, akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bina'tin munasibin wadbithu bisyakli. Ukarir maratan ukhra, ana ulang sekali lagi. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bina'tin munasibin. Bina'tin munasibin wadbithu bisyakli. Perintahnya di sini akmil, sempurnakanlah. Kulla jumlatin, setiap kalimat. Mimma ya'ti, dari apa yang berikut. Yani kalimat-kalimat berikut. Bina'atin munasibin, kita sempurnakan dengan na'at munasibin yang sesuai. Bina'atin munasibin dengan na'at, dengan sifat munasibin yang sesuai, yang cocok. Berarti man'utnya sudah ada. Man'utnya sudah ada, kita tinggal mengisi dengan na'at. Dan tentu harus munasibin, harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya. Wadbithu bisyakli, kemudian ditentukan bagaimana harokat huruf, semua hurufnya di dalam soal-soal tersebut. Karena kita baca, berarti memang harus menyebutkan bagaimana syaklnya. Ana beri contoh misalnya. Sebagai contoh nomor satu di sini. Wahid, akaltu ta'aman. Akaltu ta'aman nuqat. Akaltu ta'aman nuqat. Setelah ta'aman titik-titik. Washaribtu qahwatan nuqat. Juga di situ ada titik-titik. Ya, ini kalau antum perhatikan di nomor satu ini ada dua na'at yang harus antum isi. Pertama na'at untuk ta'aman. Yang kedua na'at untuk qahwatan. Dan kedua-duanya ta'aman maupun qahwatan, dua man'ut ini sama-sama mansub. Dan harus jeli di sini. Ta'aman, untuk ta'aman dia pertama mansub, kemudian dia mufrad, kemudian dia nakirah, kemudian dia apalagi di sini? Mufrad, mansub, mudzakkar dan nakirah. Berarti na'at juga harus sesuai dengan man'utnya. Maka di sini misalnya ana jawab akaltu ta'aman ladzidzan. Akaltu ta'aman ladzidzan. Saya makan makanan yang lezat. Wa syaribtu qahwatan, misalnya harratan. Wa syaribtu qahwatan harratan. Dan saya minum kopi yang panas. Nah, qahwatan di sini antum lihat mufrad. Kemudian dia mu'annas, kemudian mansub, kemudian nakirah. Maka begitu pula na'atnya. Harus terpenuhi empat hal tadi. Qahwatan, harrotan. Harrotan mufrad, nakirah, mansub, mu'annas. Mudah-mudahan jelas. Kita buka kesempatan bagi beberapa ikhwah, tafadhal, untuk menghabiskan waktu di malam ini. Tafadhal ya, Abdul Rufan. Baik Ustaz, khawatir Islam pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, sebagaimana telah dicontohkan pada latihan ketiga ini, Anda yang ingin terhubung untuk menjawab latihan-latihan ini dapat melalui layanan lain telepon 0218236543. Kita sapa. Halo. Naam. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana ini? Dengan Pak Basir di Ambon. Di Ambon. Pak siapa? Pak siapa tadi? Pak Basir. Pak Basir. Pak Basir. Iya. Iya. Bapak fokus di gagang telepon saja ya Pak ya. Dikecilkan volume radio atau televisinya di rumah. Iya, iya, iya. Baik. Sudah Bapak? Iya. Silakan. Pak Basir. Iya. Mau membaca malam ini? Mau mengerjakan soal? Bisa insya Allah. Alhamdulillah. Ada bukunya Pak Bashir? Tidak ada Pak. Tidak ada bukunya. Tapi Pak Bashir ikut dari awal tadi? Oh iya, ikut dari awal tadi. Alhamdulillah. Baik, kami tampilkan melalui televisi bukunya Pak Bashir. Silahkan dilihat layar televisinya. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Silahkan Pak Bashir. Nomor 2 Pak Bashir, Itsnan. Tafadhal. Aynat tullabul jadidu. Aynat tullabul bagaimana? Jududu. Al jududu, masya Allah. Ulang sekali lagi. Aynat tullabul jududu. Aynat tullabul jududu, masya Allah. Tolong terjemahkan. Di mana murid-murid yang baru itu? Iya. Na'atnya yang mana, Pak Bashir? Al-jududu. Al-jududu, mumtaz. At-tullabu sebagai apa di situ? Sebagai man'ut. Sebagai man'ut, mumtaz, masya Allah. Bagus, teruskan Pak Bashir. Nomor 3, thalatha. Sebutkan angka soalnya. Thalatha. Li ahwani. Pak Bashir, kabiratan. Pak Bashir, sebutkan nomornya. Salasa, ikuti saya. Salasa. Mumtaz, teruskan. Li ahwani sogiratani. Li ahwani, sekali lagi. Li ahwani sogiratani. Sogiratani, yakin? Sogiratani. Li ahwani sogirani. Sogirani, iya. Kenapa sogiratani salah? Karena muzakkar muannats. Ah sahih. Akhwani muzakkar. Maka na'atnya harus apa? Harus muzakkar pula. Harus muzakkar juga. Iya, mumtaz. Teruskan Pak Bashir. Wa ukhtani. Wa ukhtani kabiratani. Wa ukhtani kabiratani. Masya Allah. Sahih. Teruskan. Tolong diterjemahkan. Saudara perempuan, dua saudara perempuanku yang besar. Saya mempunyai saudara perempuan. Sebelum saudara perempuan, masih saudara laki-laki dulu. Pak Bashir? Ya. Li akhwan, dari situ. Akhwan bukan saudara perempuan. Akhwan, dua saudara laki-laki. Dua saudara laki-laki. Iya. Teruskan. Wa uhtani. Sudah dibaca tadi. Saya minta terjemahannya. Kedua kakak perempuanku. Dari awal, Pak Bashir. Li, apa itu li? Li akhwan, dari situ, dari awal. Dari saya mempunyai dua orang saudara. Saudara? Laki-laki atau perempuan? Akhwan? Laki-laki. Iya, teruskan. Dan? Dan saya mempunyai... Aduh. Kenapa, Pak Bashir? Ada yang jatuh? Dua kakak perempuanku. Iya, barakallahu fiik. Syukran Pak Bashir. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya, kita tunggu teleponnya nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Dari Ambon, Pak Bashir ya? Ambon. Iya, masyaallah. Terima kasih banyak. Syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya. Nah, masyaallah. Terima kasih Pak Bashir yang telah terhubung, saudara kita dari Ambon. Nah. Semoga dapat terhubung kembali dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah Ustaz, hingga nomor 3 telah terjawab dari beberapa soal di malam hari ini. Iya, waktu sudah menunjukkan jam 9:30 lewat, kiranya cukup sampai sini dulu. Baik Ustaz, nah. Mungkin kita akan akhiri, mohon disampaikan sebagai khitam. Ya, kita masih di latihan ketiga, di pelajaran yang terakhir dari Durusul Wajilid kedua ini. Dan kalau antum lihat di sini penulis menutup pelajaran jilid kedua dengan membahas permasalahan tentang an-na'at wal man'ut. Mohon nanti terus di murojaah. Nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa habiskan latihan ketiga ini dan sekaligus sebagai penutup dari jilid kedua dari kitab Durusulullah. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal.